setelah diriku ini kau buat kecewa. Kau lari dari tanganku lalu menikah dengannya. Kejam, oh kejam. Kau tinggalkan aku yang merana. Jangan kau panggil namaku sayang, karena dirimu telah milik orang kau panggil namaku.